Mitra Bisnis, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan bahwa sekarang ini Indonesia diserang oleh semua jenis barang selundupan. Mulai dari penyelundupan kayu-kayu ilegal yang merusak hutan alam hingga penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan negara kita untuk mengatasi hal ini? Ada dua cara. Satunya tentu perbaikan dari sisi aparatnya. Ya, baik itu yang untuk mengatasi penyelundupan, baik itu biaya cukainya, kemudian polisi airut ya, kemudian juga pokoknya dari aparat kepolisian segala macam itu yang harus diperbaiki. Tetapi juga satu hal yang dari segi ekonomi itu begini, penyelundupan itu selalu terjadi karena ada disparitas harga. Kalau barang di Indonesia lebih mahal daripada barang di Singapura, orang nyelundup. Kalau harganya sama, ngapain nyelundup? Jadi cara yang paling baik sebetulnya adalah menghilangkan insentif untuk orang nyelundup, artinya menghilangkan disparitas harga. Contohnya misalnya, yang namanya pajak barang mewah, itu kalau dihilangkan, orang nggak akan nyelundup lagi tuh. PPNBM untuk misalnya pajak barang mewah untuk elektronik, kalau itu dihilangkan nggak akan nyelundup. Karena harganya menjadi lebih murah, terus ngapain Anda nyelundup? Kok orang untungnya nggak ada kok. Anda akan melalui jalur formal. Apalagi kalau misalnya tarifnya nol, nggak akan penyelundupan. Penyelundupan itu terjadi karena ada biaya masuk, karena ada perbedaan harga, karena ada penerapan pajak, makanya produknya menjadi produk ilegal. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.